ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majelis pembacaan kitab Taisir Mustalahul Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Dr. Mahmud Tahan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir barakallahu fikum, kita telah menyelesaikan pembagian hadis ahad di mana secara garis besar hadis ahad terbagi menjadi tiga. Yang pertama disebut sebagai hadis masyhur, yaitu hadis sebuah hadis yang diriwayatkan oleh paling tidak tiga orang dalam setiap tabaqatnya. Dalam setiap tabaqatnya paling minim tiga orang atau lebih, tapi tidak mencapai derajat mutawatir. Maka ini hadis disebut sebagai hadis masyhur. Adapun hadis aziz, maka hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang pada setiap tabaqatnya. Ya, jadi ketika ada dua orang dalam salah satu tabaqat, ya, paling minim dua orang dalam satu tabaqat hadis, maka dia disebut sebagai hadis aziz. Yang terakhir adalah hadis gharib. Hadis gharib yakni dalam setiap tabaqatnya paling minim ada satu rawi. Ya. Paling minim ada satu rawi, maka ini disebut sebagai hadis gharib. Sekarang kita akan jelaskan pembagian hadis ahad, namun ditinjau dari perspektif yang lain. Ini dari perspektif kuat dan lemahnya. Kalau masyhur, aziz dan gharib itu pembagian hadis ahad dari sisi jumlah rawinya. Maka kalau ditinjau dari sisi kekuatan dan kelemahannya, maka hadis ahad ini terbagi menjadi dua, hadis yang makbul dan hadis yang mardud. Ya, cuma untuk lihat halaman 31 kata beliau, taqsimu khabaril ahad binisbati ila quwwatihi wa dha'fihi. Pembagian hadis ahad apabila ditinjau dari kuat dan lemahnya. Qala yanqasimu khabarul ahad min mashhur min mashhurin wa azizin wa gharib binisbati ila quwwatihi wa dha'fihi ila qismain. Khabar ahad ditinjau dari khabar ahad, baik itu masyhur, aziz maupun gharib, ditinjau dari kekuatan dan kelemahannya, dia terbagi menjadi dua kelompok atau dua jenis. Wa huma, yaitu yang pertama maqbulun, hadis yang makbul, yang diterima. Hadis yang diterima. Apa yang dimaksud dengan hadis makbul? Huwa ya ma tarajjaha sidqul mukhbir bihi. Ma tarajjaha sidqul mukhbir bihi. Apa yang lebih kuat, ya, tampak lebih kuat kebenaran orang yang mengkhabarkannya. Jadi tampak bahwa orang yang mengkhabarkan ini lebih adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Maka hadisnya otomatis apa? Makbul, diterima. Jadi ma tarajjaha sidqu al-mukhbir bihi. Itu hadis yang orang-orang yang mengkhabarkannya itu, atau besar kemungkinan orang-orang yang mengkhabarkannya itu jujur. Wahukmuhu wujubul ihtijaj wal amal bihi. Dan hukumnya wajib untuk dipakai sebagai hujjah dan diamalkan. Jadi hadis yang makbul ini wajib dipakai sebagai hujjah dan diamalkan. Artinya kalau seseorang meninggalkan hadis makbul ini, ya, hadis yang makbul ini, maka dia berdosa. Kenapa? Kalau ada hadis yang sahih kemudian dia tinggalkan, ya. Baru saja kita bahas dalam kitab At-Tauhid ya, yang mengikuti kitab At-Tauhid ya. Sebagian ulama mengingkari ada orang-orang yang mengetahui tentang kesahihan sanad, tapi kemudian dia meninggalkan hadis yang sahih tersebut. Kemudian yang kedua, mardud. Mardud ini lawan dari makbul. Mardud artinya tertolak, makbul artinya diterima ya, mardud artinya tertolak. Wa ma lam yatarajjah sidqul mukhbir bihi, apa yang tidak teranggap kuat kebenaran yang mengkhabarkannya, orang yang mengkhabarkan ya, tidak kuat orang yang mengkhabarkannya. Bisa jadi karena dia lemah hafalannya atau dia tertuduh pendusta sehingga tidak kuat, menyebabkan hadisnya mardud, tertolak. Qala wa hukmuhu annahu la yuhtaju bihi wa la yajibu al-amalu bihi. Maka hadis mardud ini tidak dijadikan sebagai hujjah dan tidak wajib untuk mengamalkannya. Baik. Ini pembagian hadis ahad dari sisi kekuatan dan kelemahannya. Ya. Ada yang disebut sebagai hadis makbul, ini hadis yang diterima. Kemudian ada yang disebut sebagai hadis mardud. Baik, nanti hadis makbul ini terbagi lagi menjadi sahih dan hasan. Nanti sahih terbagi lagi menjadi sahih lidatihi dengan sahih lighairihi. Hasan demikian juga. Hasan lidatihi dengan hasan lighairihi. Adapun hadis yang mardud ini banyak sekali. Ya, karena yang menjadi sebab tertolaknya hadis itu bisa jadi karena kelemahan perawinya, bisa jadi karena keterputusan sanad. Ya, bisa jadi kekeliruan ya salah seorang perawi, atau ya dia menyisihi rawi-rawi yang lainnya. Rawi yang masya Allah thiqah, tapi apa, dia menyisihi banyak perawi lainnya sehingga ada kemungkinan dia salah. Ya, inilah menariknya ilmu hadis. Atau bahkan lihat bagaimana usaha keras para ulama al-hadis menyeleksi hadis-hadis sehingga ada hadis yang sahih, ada hadis yang lemah. Luar biasa upaya mereka dan ketelitian serta kedetailan yang mereka kerjakan. Qala, kemudian kata beliau, wa li kulli min al-maqbul wa li kulli min al-maqbul wal mardud aqsam wa tafasil. Maka setiap hadis yang makbul dan mardud ini ada pembagian-pembagiannya lagi dan perincian-perinciannya. Sa'zkuruha ya fi matlabaini mustaqallaini atau mustaqilaini insyaallah taala. Maka saya akan menyebutkannya insyaallah dalam ya dua tema yang terpisah. Jadi ada yang makbul, ada yang mardud. Al-matlabul awal, bagaimana yang beliau sampaikan, beliau akan bahas yang pertama ya, al-khabarul maqbul, tentang khabar yang maqbul. Wa fihi maqsidan, dan di dalamnya terdapat dua fokus. Al-maqsidul awal aqsamul maqbul. Fokus yang pertama adalah pembagian hadis maqbul. Al-maqsidu ats-tsani taqsimul maqbul ila ma'mul bihi wa ghairi ma'mul bihi. Kemudian ya, pembagian atau fokus yang kedua adalah pembagian maqbul dari sisi diamalkan atau tidak diamalkan. Jadi ada hadis yang sahih ya, tapi dia tidak diamalkan. Secara sanad terpenuhi semua syarat sahih tapi tidak diamalkan. Kenapa kira-kira, ada yang tahu tidak, kenapa kok tidak diamalkan? Ada yang tahu? Sudah dimansuh. Ahsan dah. Barakallahu fiik. Sudah dimansuh. Hadisnya sahih. Tapi sudah dimansuh oleh hadis yang lainnya. Ya. Makanya ucapan para ulama itu bukan artinya mutlak ya, seperti ucapannya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza sahha al-hadits fa hadza madhhabi." Apabila hadis itu sahih, maka itu adalah madhhabku. Dan itu dulu ya. Maksud sahih di sini adalah sahih untuk diamalkan. Karena ada hadis yang secara sanad dia sahih tapi tidak diamalkan. Kenapa? Karena sudah dimansuh. Baik, kamu? Baik. Sekarang dia masuk ke dalam fokus yang pertama, al-maqsidul awal. Aqsamul maqbul, pembagian hadis maqbul. Qala yuqassimul khabarul maqbul binisbati ila tafawutil maratibihi, tafawutil maratibihi ila kismaini ra'isaini huma sahihun wa hasanun. Maka khabar yang maqbul dilihat dari kekuatan tafawutil maratibihi, yakni derajat kekuatan kesahihannya terbagi menjadi dua kismaini ra'isain, dua kelompok utama. Yang pertama sahihun, yang kedua hasanun. Jadi kalau kita buat gambarnya, pertama hadis makbul, kemudian bercabang sahih, hasan. Qala wa kullun minha yuqassamu ila kismaini far'iyain. Kemudian masing-masing dari sahih dan hasan terbagi lagi menjadi dua cabang. Huma lidatihi wa li ghairihi, yaitu lidatihi dan li ghairihi. Hadis sahih lidatihi, hadis sahih li ghairihi. Hasan lidatihi, hasan li ghairihi. Hadis sahih lidatihi memang ya dari zatnya hadis tersebut dia adalah sebuah hadis yang sahih, terpenuhi syarat sahih padanya. Adapun sahih li ghairihi itu asalnya adalah hadis hasan, namun kemudian diriwayatkan dari jalan yang berbeda sehingga dia naik derajatnya menjadi hadis sahih li ghairihi. Kemudian hasan juga demikian. Hasan yakni hadis yang sebenarnya dia hadis yang sahih tapi kekuatannya berbeda dengan hadis yang sahih. Misalnya dari sisi kekuatan perawi hadis. Misalnya rawi hadis sahih ya, dia diberikan penilaian misalnya seorang rawi itu thiqatun sabtun, thiqah ya, atau imam ya, rawi-rawinya diberikan penilaian oleh ulama jar ta'dil dengan penilaian rawi sahih. Nah di sana ada rawi yang hasan misalnya shaduq, jujur, tapi mungkin tidak memiliki hafalan sekuat yang berlevel apa thiqatun sabtun dan yang semisalnya. Ya, maka inilah ada perbedaan antara hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Nah, kalau hadis yang hasan ini berkumpul, ya dikumpulkan dari banyak jalan, dia bisa naik menjadi sahih. Namanya sahih li ghairihi. Kemudian ada hadis hasan, ya yang lebih rendah derajatnya daripada hadis sahih. Ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Adapun hasan li ghairihi ini asal muasalnya adalah hadis dhaif. Ya, kemudian ya diriwayatkan dari banyak jalan sehingga terangkat derajatnya menjadi hadis hasan. Nah, sinilah letaknya para ulama, ijtihadnya para ulama. Antum akan banyak mendapati khilaf dalam permasalahan fikih karena permasalahan ini. Sebagian para ulama memandang bahwa ini hadis dhaif, memang betul dhaif. Tapi karena banyak jalannya dia terangkat menjadi hadis hasan sehingga bisa dipakai untuk berhujjah. Ya kalau dia dhaif kan masuknya ke dalam ismul mardud. Ya enggak? Kalau dia sudah hasan li dzatihi, masuknya ke isim apa? Hasan li ghairihi, masuknya ke isim maqbul. Berarti sudah dipakai untuk hujjah. Nah, inilah yang banyak terjadi khilaf di kalangan para ulama selain sebab-sebab lainnya. Ya, selain khilaful faham. Ya, khilaful faham itu artinya hadisnya sama-sama mereka sepakati sahih, cuma kemudian mereka berbeda memahaminya. Ini juga akan menyebabkan khilaf juga dalam permasalahan fikihnya. Kemudian juga yang menyebabkan khilaf adalah perbedaan penilaian mereka terhadap hadis. Sebagian mengatakan, oh ini hadis dhaif sudah terangkat menjadi hasan li ghairihi, sehingga kita pakai sebagai hujjah. Saya ambil contoh misalnya permasalahan adzan. Permasalahan adzan di telinga bayi ketika ia baru dilahirkan. Ya. Sebagian ulama mendhaifkannya seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mendhaifkan hadis ini karena hadisnya dhaif. Karena beliau lihat sanadnya ada rawi fulan fulan fulan dhaif. Ya, akan hadis ini kembali kepada si fulan, si fulan dhaif. Sebagainya lagi melihat bahwa ada riwayat penguat sehingga terangkatlah hadis ini menjadi hadis yang hasan. Ya, inilah mengapa ada sebagian mengatakan bahwa oh ya adzan itu tidak disyariatkan ke telinga bayi. Sebagian mengatakan disyariatkan seperti Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Al-Qayyim ya, mereka berdua menghasankan hadis tersebut sehingga mengatakan disyariatkan untuk mengadzani ya telinga bayi ketika dia baru saja dilahirkan. Ya, paham ya? Ini fungsi kita belajar ilmu halal. Jadi tahu di mana letak perbedaan para ulama. Jadi kalau misalnya kita membaca rincian ini karena khilaf ini disebabkan karena ini kita paham. Nah, disitulah kita kemudian berlapang dada. Makanya orang yang semakin luas ilmunya, maka semakin sedikit pengingkarannya terhadap permasalahan khilaf. Karena dia tahu, ya, saya masalah kunut subuh. Ya. Kita tahu yang ma'ruf dari mazhabnya Syafi'i adalah kunut subuh disyariatkan. Ya, kalau orang dia baru ngaji, waduh kunut subuh apa katanya bid'ah, hadisnya dhaif. Ya, tapi kalau yang sudah belajar, dia paham bahwa ini ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan hadisnya sahih. Ya, sebagian lagi mengatakan dhaif. Maka apa? Orang-orang yang sudah belajar, dia akan lebih bertoleransi dengan permasalahan seperti ini. Ya, sudah bagi yang memahami bahwa ada disyariatkan kunut subuh, silakan. Ya, bagi yang tidak, ya silakan. Nah, bagi orang yang berimam kepada seorang imam yang berkunut subuh, maka dia hendaknya mengikuti imam. Idza maju ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Itu kalau orang sudah meluas pemahaman fikihnya. Permasalahan yang terjadi ya, terutama di media sosial, orang-orang gak pernah belajar apa-apa, cuma ikut-ikutan gurunya kemudian berlagak ya, buat tulisan, buat status, seakan-akan itu permasalahan yang sudah qat'i, padahal masalahnya masih khilaf, masih permasalahan ijtihadiyah. Baik, kemudian beliau mengatakan di sini ya, fata'ulu aqsamul maqbul fi nihayati ila arba'ati aqsam, maka kemudian kembalilah pembagian hadis maqbul pada akhirnya kepada empat bagian. Yang pertama sahih lidzatihi, yang kedua sahih lighairihi, kemudian yang ketiga hasan lidzatihi, yang keempat hasan lighairihi. Wa ilaikal bahthu fi hadhihi al-aqsam tafsilan, ya. Maka pemperincian atau pembahasan dalam pembagian-pembagian ini secara terperinci akan ya engkau dapati. Jadi beliau akan jelaskan. Akan beliau jelaskan satu persatu. Qala as-sahih. Sekarang kita masuk dalam pembahasan as-sahih. Qala ta'rifuhu lughatan as-sahihu diddul saqim. Secara bahasa sahih itu merupakan lawan dari as-saqim, sakit. Jadi sahih itu sehat. Saqim itu sakit. Wa huwa haqiqatun fi ajsam. Saqim itu atau sakit itu secara hakikat ya, ketika dia disebabkan kepada tubuh kita maka itu secara hakikat sakit ya, orang sakit tubuhnya sakit. Wa majazan fil hadis, adapun ketika disebabkan kepada hadis maka dia majaz, perumpamaan ya. Apakah hadisnya kemudian kita kasih pil biar sembuh? Enggak, ini perumpamaan, majaz. Wasairil ma'ani, demikian juga pada seluruh makna. Baik istilahan, secara istilah mattasala sanaduhu bin naqli adl dhabit an mithlihi ila muntaha. Ila muntaha min ghairi syudzudin wala illatin. Secara istilah hadis sahih adalah apa yang bersambung sanadnya. Ya. Dengan penukilan seorang rawi yang adil dan dhabit. Ya, adil itu dari sisi agamanya, bagus agamanya. Dhabit itu dari sisi kekuatan hafalan atau penjagaan dia terhadap hadis. Karena dhabit itu terbagi menjadi dua, ya, dhabit sadr dan dhabit al-kitab. Dhabit as-sadr dengan dhabit al-kitab. Terkadang rawi ada yang kuat hafalannya, dia tidak perlu menulis. Yang begitu mendengar langsung hafal. Ini namanya dobet as-sadr. Ada yang dia kurang kuat hafalannya, tapi dia menulisnya, dia tulis hadisnya dan dia jaga kitabnya dari perubahan. Maka ini juga diterima hadisnya. Dobetnya disebut sebagai dobtul kitab. Al-mithlihi ila muntaha. Dia meriwayatkan hadis tersebut dari orang yang sama seperti dia. Artinya sama-sama adil dan juga sama-sama dobit. Min ghairi syudud, tanpa ada keganjilan. Syad, syad itu adalah perbedaan ya, mukhalafatu mukhalafatil maqbul liman huwa aula minhu. Syad itu adalah penyelisihan seorang rawi yang maqbul dari rawi-rawi lain yang lebih kuat, baik itu dari sisi jumlah maupun dari sisi tabawutan. Misalnya, ambil contoh hadis menggerak-gerakkan jari, ya. Itu hadis yang meriwayatkan ketika melakukan tasyahud, ya. Diriwayatkan dari jalannya Zaidah bin Qudamah, Zaidah bin Qudamah, dia meriwayatkan bahwa Nabi menggerak-gerakkan, ya, menggerak-gerakkan jari. Ada pun rawi yang lain yang juga meriwayatkan kaifiyat tasyahud Nabi SAW, yang meriwayatkan bagaimana tasyahudnya Nabi SAW, tidak ada yang mengatakan bahwa Nabi menggerak-gerakkan. Berarti dia syad, artinya apa? Ada yang ganjil. Kalau memang Nabi itu menggerak-gerakkan, tentunya yang lain juga ikut meriwayatkan. Tapi kok cuma dia yang meriwayatkan? Berarti ada yang ganjil di sini. Nah, itu syaratnya hadis sahih, tidak ada keganjilan. Tidak ada keganjilan. Ya. Kemudian wala illah. Mana tadi kata beliau? Sujud mengikuti wala illah, dan juga tidak ada illah. Ya. Illah yang dimaksud adalah suatu kesalahan. Ya, yang terjadi baik dalam makan atau salat hari ini kita akan jelaskan secara detail. Hanya saya beri gambaran saja. Ya, misalnya ada dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, ya, disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan man adraka rak'atan min salatil Jum'ah faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari rakaat salat Jumat, maka dia telah mendapati satu rakaat. Nah, di sini ada sebuah illah. Kok tiba-tiba muncul kata Jumat di sana? Padahal hadisnya ini kan yang ma'ruf bahwa dia berbicara tentang seluruh salat. Kapan seseorang itu dikatakan dia mendapatkan salat jamaah? Kalau dia mendapatkan satu rakaat. Bahkan di sini lafaz Jumat diteliti oleh para ulama, oh ternyata ini merupakan tambahan. Ada penyakitnya, hadisnya tidak sahih. Kenapa? Karena lafaz Jumat di sini adalah tambahan. Itu namanya illah. Ada penyakitnya hadis tersebut. Dan banyak lagi. Nanti ada dibahas hadis mu'allal, hadis-hadis yang memiliki illah. Bahkan Syekhul Masyaikhina, guru dari guru-guru kami, yang Syekh Mubil bin Hadi rahimahullah ta'ala, beliau menulis satu kitab khusus mengumpulkan hadis-hadis yang seperti ini, hadis-hadis yang berpenyakit. Judulnya Ahadits Mu'allah Zahiruha As-Sihah. Hadis-hadis yang berpenyakit yang secara zahir kelihatan hadisnya sahih. Ya. Itu kebanyakannya harus banyak membaca, ya. Sekian banyak referensi yang harus dia baca. Oh, ternyata ada pembicaraan di kalangan para ulama tentang hadis ini. Kalau yang orang biasa kalau melihat hadisnya diteliti, oh sanadnya sahih, oh ucapannya enggak ada yang ganjil. Tapi ternyata ada ulama yang berbicara, ya, hadis ini mu'al, berpenyakit. Ya, seperti lagi yang di sini dibawakan oleh para ulama, hadis larangan berpuasa pada hari Sabtu. Ya, sering muncul misalnya hari Arafahnya hari Sabtu, ya, apakah kita berpuasa atau tidak, jadi pembicaraan di kalangan para ulama. Ya, para ulama menyebutkan bahwa hadisnya, kalau saya tidak salah, Imam Tirmidzi, kalau bukan Abu Dawud, Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya mu'al, hadisnya itu berpenyakit sehingga tidak sahih. Baik, intinya ada pembahasan seperti itu dalam ilmu hadis. Sekarang beliau akan jelaskan dengan lebih terperinci definisi dari hadis sahih tadi. Ya, kata beliau definisi hadis sahih apa tadi? Matta shalah sanaduhu binaqli 'adli dhabit an mithlihi lam taha min ghairi syudud wala illa. Ini definisi hadis yang sahih. Qala syahdu ta'rif, penjelasan tentang definisi. Ishtamala ta'rifu sabiq ala umurin yajibu ya tawafurha hatta yakuna alhadithu sahihan. Maka definisi, ya, definisi yang disebutkan oleh beliau mencakup, definisi sebelumnya mencakup perkara-perkara yang wajib untuk dipenuhi, wajib untuk terpenuhi sampai sebuah hadis itu dianggap sebagai hadis yang sahih. Artinya beliau mendefinisikan hadis sahih itu dengan syarat-syaratnya. Kadang-kadang para ulama mendefinisikan sesuatu dengan syaratnya. Kalau terpenuhi ini, maka dia masuk ke dalam definisi tadi. Kalau tidak terpenuhi, maka dia tidak masuk ke dalam definisi tersebut. Maka definisi yang disebutkan di sini adalah definisi yang menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika sebuah hadis ingin dikatakan sebagai hadis yang sahih. Wa hadhihi al-umur hiya, maka perkara-perkara tersebut, yakni syarat-syaratnya yang pertama adalah ittisalu sanad. Ini antum tolong perhatikan betul ya, syarat hadis yang sahih, karena semua penilaian hadis sahih itu berakar kepada definisi ini, kepada lima syarat ini. Ya, kepada lima syarat ini, lima syarat inilah yang akan jadi parameter hadis tersebut sahih atau tidak. Yang pertama ittisalu sanad, bersambungnya sanad. Jadi syaratnya tidak boleh terputus. Misalnya ada seorang tabi'i meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam, yang namanya tabi'i tidak bertemu dengan Nabi, maka hadisnya bukan hadis sahih, tapi disebut hadis mursal. Apa yang diriwayatkan dari tabi'i ya kepada Nabi, dari Nabi alaihi salatu wasalam, mereka tidak bertemu dengan Nabi, maka di dalamnya terdapat keterputusan. Nanti terbagi lagi keterputusan. Kalau di depan ya, keterputusannya disebut sebagai mu'allaq. Misalnya Al-Imam Al-Bukhari, dia tidak menyebutkan dari siapa beliau mendapatkannya, tiba-tiba langsung dari tabi'in, dari sahabat. Itu namanya hadisnya mu'allaq. Ya, mu'allaq Bukhari, sebagian ulama menyambungnya sehingga menjadi menjadi sanad yang bersambung, bukan lagi terputus. Ya. Kemudian kalau di tengah disebut sebagai munqati' atau hadis maqtu'. Kalau misalnya dua di tengah, nanti namanya mu'tal. Ya, kalau kemudian di akhir, itu namanya mursal. Nah, banyak jenisnya. Intinya, syarat yang harus terpenuhi dari hadis sahih adalah ittisalu sanad. Sanadnya harus bersambung. Apa makna sanad harus bersambung? Wa ma'nahu anna kulla rawin min ruwatihi qad akhadahu mubasharatan amman fawqahu min awali sanadi ila muntahah. Makna bersambungnya sanad adalah setiap rawi ya, dari rawi-rawi hadis tersebut telah mengambil hadis tadi secara langsung dari orang yang di atasnya, dari awal sanad sampai akhir sanad. Ya. Misalnya contoh kemarin hadis kita sebutkan Al-Imam Al-Bukhari mengambil hadis dari siapa kemarin? Yahya bin Sa'id. Ya. Dari Yahya bin Sa'id, kemudian Yahya bin Sa'id mengambil dari Muhammad bin Ibrahim Al-Taimi. Kemudian Muhammad bin Ibrahim Al-Taimi mengambil dari Al-Qamah ibn Waqqas. Al-Qamah ibn Waqqas mengambil dari Umar. Umar mengambil dari Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, jadi masing-masing rawi mengambil dari orang yang setelahnya, orang yang sebelumnya, terus sampai ya berakhirnya sanad, sampai berakhirnya sanad. Ini namanya ittisalu sanad. Kemudian yang kedua, syarat dari kesahihan hadis adalah adalatul ruwah. Selain sanadnya harus bersambung, ya rawi-rawinya harus adil. Apa maksud rawi yang adil? Ay anna kulla rawin min ruwatihi ya ittasafa biqaulihi musliman baligan aqilan ghairu fasikin wa ghairu mahrumil muru'ah. Seorang rawi, yang dimaksud dengan adalatul ruwah, bahwa setiap rawi dari rawi-rawi hadis tersebut disifati dengan sifat pertama dia muslim. Berarti kalau ada rawi yang kafir, terima enggak hadisnya? Enggak diterima. Kemudian balighon, ketika dia menyampaikan hadisnya itu dia sudah baligh. Ketika dia menyampaikan hadisnya, bukan ketika dia mendapatkan hadisnya. Karena ada sebagian para sahabat itu yang meninggal dunia dalam keadaan yang Nabi SAW meninggal dunia dalam keadaan mereka masih kecil. Ya. Tapi mereka menyampaikan, ketika menyampaikan hadis mereka sudah dewasa. Yang dimaksudkan dengan balighun di sini adalah ketika mereka mengada itu artinya menyampaikan hadis. Kemudian akilan, berakal, bukan orang yang gila atau terganggu akalnya. Kemudian ghairul fasiqin, bukan orang yang fasik. Fasik artinya yang melakukan, ya fa'ilul kabair, yang melakukan dosa besar, yang terjerumus pada dosa besar. Atau seseorang yang al-masiru fi shagair, seorang yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Jadi yang dimaksud dengan fasik di sini seorang pelaku dosa besar atau orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Jadi tidak terima hadisnya. Ini namanya hadis Nabi, bukan sembarangan khobar. Sehingga orang yang membawa hadis tersebut adalah orang yang selamat dari kefasikan. Gak boleh misalnya menerima khabar dari seorang yang dia berzina, dosa besar. Atau seorang peminum khamar, dosa besar. Ya. Kemudian ghaira mahrumil muru'ah, tidak tercoreng muru'ahnya. Al-muru'ah itu kewibawaan, kehormatan diri di tengah-tengah masyarakat. Ya. Jadi masyarakat itu punya standar seseorang itu terhormat. Kalau dia melanggar ini, maka jatuh nilai kehormatannya di hadapan masyarakat. Contohnya, disebutkan oleh para ulama, misalnya seseorang bercanda sampai tertawa terbahak-bahak. Anda bayangkan seorang ustaz misalnya, seorang syekh, ya, yang ngajar di masjid, kemudian dia ketawa, wah, seperti apa? Seperti orang-orang yang apa? Orang-orang yang tidak punya kehormatan, ya. Maka ini tentu menjatuhkan muruahnya. Ya. Misalnya dia bercanda, ya, bercanda ya, maksudnya bercanda dengan suatu hal yang tidak pantas, maka ini merupakan pelanggaran atau perkara yang mencoret muruahnya, kewibawaan dia di hadapan masyarakat. Seorang rawi yang adil hendaknya dia menjaga kehormatan dirinya. Makanya di sebagian dikisahkan oleh para ulama ada rawi-rawi itu yang tidak mau mengambil hadis dari seorang rawi. Dia seorangnya masya Allah ya, kuat agamanya baik, kemudian hafalannya juga kuat. Hanya saja dia pernah bercanda dengan keledai. Jadi dia membohongi seekor keledai, udah kasih sesuatu, kemudian nggak dikasih sama dia. Maka sudah nggak ditinggalkan hadisnya. Ditinggalkan hadisnya. Kenapa? Karena nggak pantas menurut beliau dilakukan oleh seorang pembawa hadisnya Rasulullah SAW. Al-muhim, dan nanti kita dalam mempelajari ilmu jahri ta'dil ada ulama yang tasyadidun, yang mereka sangat keras sekali, ketat sekali syaratnya menerima hadis, sehingga satu kesalahan sedikit saja sudah tidak diterima hadisnya. Ada yang mutasahilun, sebaliknya ada yang bermudah-mudah, ini sudah parah sekali tetap diterima hadisnya. Nah, nanti yang menjadi hakim adalah ya orang-orang yang mutawasit, yang mutawasitun, yang di tengah-tengah, enggak terlalu ketat tapi tidak juga terlalu longgar. Nah, ini nanti ilmunya pelajarannya kita dapati dalam pelajaran jam wa ta'dil. Kemudian yang ketiga, doktor ruwah. Syarat dari hadis sahih adalah doktor ruwah, kedokteran seorang perawi. Apa maksudnya? Ai anna kulla rawin min ruwatihi kana tamadob. Bahwa setiap rawi dari hadis sahih, ya, dari para perawinya, dia memiliki dobat yang sempurna. Dobat ini maksudnya penjagaan dia terhadap hadis, baik dari sisi hafalan maupun dari sisi penulisan. Mereka kata beliau di sini, immal doktu sodrin wa immal doktu kitab. Baik itu penjagaannya dengan hafalan atau dengan penulisan. Dengan hafalan artinya dia memiliki hafalan yang sangat kuat. Ya. Mari kita sebutkan pada biografi apa? Biografinya siapa? Al-Imam Abdullah ibn Abi Daud. Yang beliau punya berapa hadis yang kemarin kita sebutkan? Ya. Lebih ya, ribuan hadis beliau sampaikan. Kemudian dia dikritik 7 hadis, setelah dicek lagi ternyata cuma salah 5 hadis. Berapa? Ribuan hadis kalau saya tidak salah. Ya, beliau menyampaikan 35 ribu hadis kalau tidak salah ya. 35 ribu hadis, kemudian yang dikritik cuma 7. Kemudian beliau cek lagi, yang kritik ini 7 ternyata 5 benar, cuma 2 salahnya dari sekian ribu hadis. Menunjukkan kekuatan hafalan beliau. Demikian juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ketika beliau memasuki kota Baghdad, ya, beliau dipertemukan dengan 10 orang ulama hadis yang membacakan sanad dan matan hadis dengan dibolak-balik. Ya. Dibolak-balik. Jadi totalnya 100 hadis. Ternyata Imam Bukhari ya mampu menghafal apa yang mereka sampaikan dan mampu mengembalikannya kepada riwayat yang benar. Menunjukkan kekuatan hafalan beliau. Ya. Jadi enggak pegang HP waktu itu ya. Terus udah dulu ya, googling dulu ya. Kalau beliau enggak semuanya dari hafalan. Baik. Qala rahimahullah, qala hafizahullah taala. Sekarang yang keempat, ada musyudzur. Ya. Hadisnya tidak syadz. Apa artinya? Alla yakuna haditsu syadzan. Hadisnya tidak syadz wa syudzur wa mukhalafatu thiqah liman huwa awthaq minhu. Ya. Yang disebut sebagai syadz atau syudzur adalah penyelisihan seorang rawi yang thiqah terhadap yang lebih utama darinya. Ya, lebih utama darinya, baik dari sisi jumlah satu rawi menyelisihi 10 rawi misalnya, atau dari sisi kekuatan hafalan, ya, ada rawi yang dia selisihi adalah imam misalnya, dia cuma thiqah, rawi thiqah, tapi yang dia selisihi adalah orang yang derajatnya imam, ini lebih utama dari dia, lebih kuat hafalannya, maka ya hadisnya itu adalah hadis yang syadz. Kemudian yang kelima, adamul illah. Hadis tersebut tidak memiliki illah. Apa maknanya? Ai alla yakuna al-haditsu ma'lulan. Hadisnya tidak berpenyakit, wal illatu sababun ghamidun khafiyyun yuqdahu fi sihhati al-hadits. Ma'a anna zahira as-salamatu minhu. Baik. Hadis yang mu'al adalah hadis atau illah adalah sebab ghamid. Ghamid itu rumit. Makanya harus banyak menelaah baru tahu hadis itu syadz. Karena dia bukan sesimpel yang tampak, rumit dia. Khafi dan tersembunyi. Yaqdahu fi sihhatil hadis. Yang dia mencatati kesahihan hadis. Ma'a anna zahira salamatu minhu. Ya, dalam keadaan secara zahir hadisnya itu selamat dari cacat tadi. Ya, seperti hadis yang tadi kita sebutkan. Rakaatan min salatil Jum'ah faqad adraka as-shalah. Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari rakaat salat Jum'at, maka dia telah mendapati salat Jum'at. Mendapati salat. Ini kan sahih, ada masalah apa dengan hadisnya? Ternyata apa? Tambahan Jum'at, ini adalah tambahan yang lemah. Ya. Ini hadisnya hadis yang mu'al. Maka dibutuhkan penelaahan yang luar biasa, yang super luas untuk mengetahui hadis itu mu'al atau tidak. Qala syurutuhu, kata beliau, kemudian syaratnya, ya, yatabayyanu min syarh ta'rif anna syurut as-sahih allati yajibu tawafuruha hatta yakuna hadis sahihan khamsatun. Maka jelaslah dari penjelasan definisi tadi bahwa syarat hadis itu sahih, ya, ini apabila jadi wajib baginya terpenuhi, wajib yang wajib terpenuhi baginya sampai dia dikatakan sebagai hadis sahih itu ada 5. Yang pertama ittisalus sanad, ya, bersambungnya sanad. Yang kedua adalatul ruwah, ya, keadilan para perawinya. Kemudian yang ketiga dhabtur ruwah, kedhabtan perawinya. Kredibilitas perawinya. Kemudian adamun illah, tidak berillah, tidak berpenyakit. Baru kemudian yang terakhir adamun syudud, tidak syad. Fa idza ihtalla syartun wahidun min hadhihi syurud al-khamsah fala yusamma al-hadits hina idin sahihan. Kalau dia tidak terpenuhi salah satu saja dari syarat-syarat ini, dari syarat 5 syarat ini, fala yusamma al-hadis hina idin sahihan. Ya, maka hadisnya tidaklah disebut sebagai hadis yang sahih. misalnya ittisalus sanad tidak terpenuhi, ya, hadisnya terputus, maka dia bukan hadis yang sahih. Atau ya, rawinya adalah seorang rawi yang fasik, adalah yang tidak terpenuhi. Salah satu saja, maka hadisnya keluar dari hadis sahih, bukan lagi disebut sebagai hadis sahih. Baik. Qala mithaluhu ma akhrajahu al-Bukhari min sahihi aw ma akhrajahu al-Bukhari fi sahihi. Qala hadathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an ibn Shihab an Muhammad bin Jubair bin Mu'in an abihi. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, aku belum pernah lihat sahih Bukhari belum. Coba lihat di maktabah. Cari di perpustakaan sahih Al-Bukhari, lihat. Jadi di dalam sahih Al-Bukhari itu oleh Imam Al-Bukhari membawakan hadis tidak langsung dari sahabat, tapi dari guru beliau. Guru beliau meriwayatkan dari gurunya, gurunya meriwayatkan dari gurunya, gurunya meriwayatkan dari atba'ut tabi'in, atba'ut tabi'in meriwayatkan dari tabi'in, tabi'in meriwayatkan dari sahabi, sahabi dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Maka diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf ini gurunya Al-Bukhari. Qala akhbarana Malik, ya, mengkhabarkan kepada kami Malik, ini dari Imam Malik bin Anas, an Ibn Shihab, dari Ibnu Shihab, Muhammad bin Shihab Az-Zuhri, an Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, ini tabi'in, putra sahabat Abdullah, putra dari sahabat Jubair bin Mut'im, ya. An abihi, dari bapaknya. Bapaknya siapa berarti? Jubair bin Mut'im, sahabi. Jubair bin Mut'im sahabi. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bitur. Aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pada salat maghrib beliau membaca surat At-Tur. Qala fa hadzal haditsu sahih. Maka hadits ini adalah hadits yang sahih. Ya. Kita bongkar sekarang, ya. Tadi syaratnya ada 5. Ya. Beliau jelaskan fa hadzal hadits hadits sahih li anna. Ya. Terpenuhi padanya syarat. Yang pertama, sanaduhu sanaduhu muttasilun. Yang pertama sanadnya bersambung. Iz anna kullu rawin min ruwatihi sami'ahu min syekhi. Di mana setiap rawi dari rawi-rawi hadis ini mendengar hadis dari gurunya. Ya, dari gurunya. Wa amma an anatu Malikin wa ibn Shihab wa ibn Jubair fa mahmulatun ala ittisal li annahum ghairu mudallis. Adapun periwayatan an ana itu barakallahu fikum, periwayatan dengan menggunakan an. Coba lihat sanadnya, ya. Kalau dari Bukhari, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an, ya, ini namanya an ana. Ketika seorang rawi meriwayatkan dari gurunya dengan lafaz an, itu namanya an ana. Periwayatan an ana dianggap bersambung kalau rawinya itu bukan seorang mudallis. Kalau dia mudallis, maka an ananya tidak diterima. Mudallis itu orang yang biasa menukar sanad. Nanti kita akan bahas pada hadis mudallis, ya, pembahasan tadlis al-hadis. Kemudian kata beliau, wa amma an anatu Malik wa ibn Shihab wa ibn Jubair fa mahmulatun ala al-ittisal. Maka periwayatan dengan an yang dilakukan oleh Imam Malik, demikian juga oleh Ibn Shihab dan Ibn Jubair, maka dibawa kepada al-ittisal, kepada periwayatan yang bersambung. Kenapa? Li'annahum ghairu mudallisin. Karena mereka ini bukan rawi-rawi yang mudallis. Ya, terlihat bahwa semuanya mendengar hadis atau mengambil hadis dari orang yang di atasnya. Berarti syaratnya tersambung, terpenuhi syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua dan ketiga, ya, adlum dhabit, ya, bahwa rawinya adalah rawi yang adil dan rawi yang dhabit. Walianna ruwatuhu udulun dhabitun. Ya, rawi-rawi yang disebutkan dalam sanad ini semuanya adalah rawi yang adil dan dhabit. Wa hadhihi awsafuhum inda ulama'il jahl wa ta'dil. Dan berikut ini adalah sifat-sifat mereka menurut para ulama jarh ta'dil. Ulama jarh ta'dil adalah ulama yang menghukumi seorang rawi apakah periwayatannya itu layak diterima atau tidak. Maka apa yang mereka ucapkan tentang rawi-rawi hadis ini? Yang pertama, Abdullah bin Yusuf, thiqatun mutqin. Seorang Abdullah bin Yusuf adalah seorang rawi yang thiqah, yang bisa dipercaya, mutqin. Ya, mutqin itu kokoh hafalannya. Kemudian Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, imamun hafid. Seorang hafid. Berarti levelnya sangat kuat. Kemudian Ibnu Shihab Az-Zuhri, Muhammad bin Shihab Az-Zuhri, faqihun hafidun muttafaqun ala jalalatihi wa itqanih. Lihat bagaimana kata para ulama jarh ta'dil terhadap Muhammad bin Shihab Az-Zuhri, beliau adalah seorang faqih, seorang hafid yang disepakati atas kemuliaan dan kemutkinannya, kekokohan hafalannya, tidak diragukan lagi, luar biasa. Kemudian Muhammad bin Jubair, kata para ulama, thiqatun, seorang rawi yang thiqah. Kemudian Jubair bin Mut'im adalah sahabi. Ini satu kaidah dalam ilmu jarh ta'dil, ya, kullu sahabiyun udul. Setiap sahabi itu udul, adil. Tanpa kita perlu mengecek bagaimana agama mereka, bagaimana kekokohan hafalan mereka, tidak perlu. Ya, ketika berakhir pada sahabat, ya, maka tidak perlu kemudian mencari ta'dilnya. Ya sudah, semua sahabat adalah orang-orang yang adil. Ya, mereka sudah mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, ya, dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Sudah mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terpenuhi syarat yang kedua dan ketiga, abun dhabitun. Kemudian yang keempat, wali annahu ghairu syad. Ya, hadis ini dikatakan sebagai hadis yang sahih karena dia bukan hadis yang syad. Idlam yu'aridhu ma huwa aqma minhu. Karena dia tidak bertentangan dengan periwayatan yang lebih kuat daripadanya. Ya, jadi riwayat ini tidak ada yang tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat daripada dia. Sehingga hadisnya bukanlah hadis yang syadz. Wa li'annahu laisa fihi illatun minal ilal, dan di dalamnya tidak terdapat illah. Maka terpenuhi syarat hadis sahih. Maka dihukumilah hadis ini sebagai hadis yang sahih. Qala hukmuhu, sekarang hukumnya. Wa hukmuhu wujubul amali bihi bi ijma'i ahli hadis wa man yu'taddu bihi min al-usuliyyin wal fuqaha. Hukum hadisnya, hadis sahih ini adalah wajib untuk diamalkan dengan kesepakatan para ulama ahli hadis. Demikian juga, ya, wajib untuk diamalkan menurut para ulama ahli usul dan para ulama ahli fikih yang pendapatnya itu teranggap yu'tad. Ya, wa man yu'taddu bihi min al-usuliyyin wal fuqaha. Jadi di antara ulama ahli usul, ya, ada yang menolaknya. Namun tidak teranggap, ya, ucapan-ucapannya. Ada ulama-ulama ahli usul dan ulama para fuqaha yang memang teranggap, diambil ucapannya, mereka semua sepakat untuk mengamalkan hadis sahih. Qala fa huwa hujjatun min hujaji syara', maka hadis yang sahih ini merupakan hujjah dari hujjah-hujjah syariat. La yas'ul muslima tarkul amali bihi, tidak boleh bagi seorang muslim untuk meninggalkan amalan, ya, mengamalkan hadis ini, tidak boleh dia. Mulai tidak mau mengamalkan hadis yang sahih. Kemudian kata beliau pembahasan selanjutnya, al-muradu biqaulihim hadha hadithun sahih au hadha hadithun ghairu sahih. Apa yang diinginkan oleh para ulama dengan ucapan mereka hadha hadithun sahih, ini adalah hadis yang sahih, atau ucapan mereka hadha hadithun ghairu sahih, atau ucapan mereka hadis ini tidak sahih. Al-muradu biqaulihim hadha hadithun sahih anna syurutal khamsata sabiqah qad tahaqqaqat fihi. Ya, maksud ucapan para ulama, hada haditsun sahih, ini adalah hadis yang sahih, maknanya bahwa lima syarat yang telah kita sebutkan itu terpenuhi padanya. Ya, la'annahu maqtu'un bisihatihi fi nafsil amr li jawazil khata'i wa nisyani al-thiqah. Bukan dipastikan kesahihannya sama sekali, artinya benar-benar sahih. Kenapa? Li jawazil khata'i wa nisyani al-thiqah. Karena terkadang ada orang-orang yang thiqah itu melakukan kesalahan dan melakukan atau dia lupa. Ya. Jadi terpenuhi syaratnya, tapi bukan berarti benar-benar terbebas. Terkadang ada hadis yang sahih ketika dilihat lagi ternyata ada kesalahan di dalamnya. Ya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan hadis yang sahih? Yaitu hadis yang terpenuhi padanya lima syarat tadi. Kemudian wal muradu bi qaulihim hadza haditsun wa illa sahih annahu lam tatahaqqaq fihi syurutus sihah al-khamsah as-sabiqah kulluha aw ba'daha. Kemudian ucapan para ulama, hadis ini bukanlah hadis yang sahih. Apa artinya? Artinya tidak terrealisasikan syarat-syarat hadis sahih yang lima, baik secara keseluruhan atau sebagiannya. La'annahu kadibun fi nafsil amr. Bukan berarti hadisnya itu adalah hadis yang dusta, bukan berarti begitu. Ya. Kenapa? Li jawazi isabati man huwa katsirul khata'. Karena ada kemungkinan orang yang banyak melakukan kesalahan itu dia benar dalam ucapannya. Buktinya apa? Ada hasan li ghairihi. Ya. Memang dia rawinya lemah, tapi kok banyak yang meriwayatkan? Berarti apa? Kemungkinannya benar. Paham tuh? Nah, jadi maksudnya hadis ghairu sahih artinya tidak terpenuhi syaratnya. Bukan berarti ya dia seorang pendusta, karena mungkin ada atau hadisnya itu adalah sebuah kedustaan, tidak mesti. Ya, karena bisa jadi seseorang itu ya salah dalam meriwayatkan, atau banyak melakukan kesalahan dalam meriwayatkan, bisa jadi dia benar dalam meriwayatkan. Baik, qala hal yujzamu fi isnadin annahu ashahul asanid mutlaqan. Apakah boleh dipastikan dalam sebuah sanad bahwa dia ya dimutlakkan atau dipastikan bahwa dia disebut sebagai ashahul asanid? Ya. Sanad yang paling sahih secara mutlak. Ini satu permasalahan yang muncul di tengah-tengah para ulama. Sebagian mereka mengklaim bahwa sanad yang paling sahih adalah sanad hadis dari si fulan, dari gurunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sanad yang paling sahih menurut sebagian ulama. Syaikhullah punya pendapat lain. Oh, enggak, itu menurut kamu. Menurut saya, sanad yang paling sahih adalah sanad dari si fulan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, apakah klaim-klaim ini ya bisa kita pastikan? Maka kata beliau al-Mukhtar annahu la yujzam fi isnadin annahu ashahil asnadin mutlaqan. Pendapat yang terpilih bahwa tidaklah boleh dipastikan sebuah sanad sebagai sanad yang paling sahih secara mutlak. Nah, jadi ada ulama yang klaim inilah hadis ya sanad yang paling sahih. Maka klaimnya ini tidak bisa atau tidak teranggap secara mutlak. Kenapa? Li'anna tafawut al-maratib bisihah mabniyun ala ya tamakkunil isnadi min syuruti sihah. Karena perbedaan tingkatan kesahihan ini dibangun dari seberapa besar pencapaian syarat kesahihan. Artinya ketika syarat kesahihan ini berada di puncaknya, maka dia menjadi apa? Menjadi paling sahih. Tapi kalau misalnya seperti tadi rawinya, misalnya rawinya imam semua, ini nggak ada ya yang rawinya imam semua ya. Misalnya imam semua, atau ada tapi jarang sekali imam semua, maka ini paling kuat deh. Tapi misalnya mulai berkurang di antara rawinya, dia bukan imam tapi cuma levelnya thiqah, ya maka berkurang lagi kesahihan, tingkat kesahihan hadisnya. Maka beliau di anak tafawun maratib sihah mabniun ala ya tamakkunil isnad min syurutis sihah. Ya, perbedaan tingkatan kesolehan ini sangat tergantung dengan seberapa besar pencapaian syarat kesolehan tersebut. Wa yanduru tahaqququ a'la darajati fi jami'i syurut as-sihhah. Dan jarang sekali derajat tertinggi itu terpenuhi pada seluruh syarat kesolehan. Ya, misalnya tadi ya kita katakan, misalnya rawinya dari awal sampai akhir imam semua. Ya, si fulan imam, fulan imam, fulan imam, imam sampai kepada sahabi, sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Maka yang demikian jarang sekali. Ya, sehingga klaim sebagian orang yang menunjukkan bahwa oh ini adalah sanad yang paling sahih, ini debatable. Artinya diperdebatkan. Fal aula al imsaku anil hukmi li isnadin bi annahu asharil asahil isnad asani mutlaqan. Maka yang lebih utama adalah kita tidak menghukumi sebuah sanad sebagai sanad yang paling sahih secara mutlak. Artinya enggak ada lagi sanad yang lebih sahih daripada sanad ini. Ya, jadi ini pendapat yang dikuatkan oleh beliau, tidak boleh seseorang itu mengklaim bahwa inilah sanad yang paling sahih. Ya. Wa ma adzalika faqad nuqila an ba'dil a'immah al-qawlu fi ashahil asanid. Ya. Walaupun ini pendapat yang lebih kuat, telah dinukilkan dari sebagian para ulama pendapat mereka tentang adanya sanad-sanad yang paling sahih. Wadhahiru anna kulla imamin rajjaha maqawiyya indah. Dan yang zahir bahwa setiap imam mereka memperkuat, ya, menguatkan sebuah sanad yang rajjaha, yang qawiyya indah, yang menurut mereka paling kuat. Jadi karena itu sanad yang dia miliki, maka itulah yang dia kuatkan. Dia tidak melihat sanad lain yang ada pada ulama yang lainnya. Ini juga salah satu sebab mengapa klaim ashahul asanid ini tidaklah secara mutlak. Oke, itu boleh. Kata simpulan, ini sanadnya yang paling sahih. Itu menurut dia. Tapi menurut yang lain, ada lagi syarat yang lebih sahih. Qala wa min tilka al-aqwal anna ashahaha az-Zuhri an Salim an abihi. Ya. Ruwiya dhalika an Ishaq bin Ruhawaih wa Ahmad. Nah, menurut al-Imam Ishaq bin Ruhawaih, ya, Ruhawaih itu bisa dibaca dua, ya, Rohuyah atau Ruhawaih. Kalau di sini Rohuyah, kebanyakan ulama al-hadis membacanya Rohuyah. Kenapa? Karena Waihin itu nama setan atau nama iblis. Sehingga mereka tidak suka untuk menyebutkannya. Mereka maka memanggilnya dengan Ishaq Rohuyah. Karena kalau disebut Ishaq bin Rohawaih, Waih itu nama iblis. Ya, mereka tidak suka disebut nama iblis, sehingga dipanggil dengan Ishaq bin Rohuyah. Wa Ahmad, demikian juga Imam Ahmad. Mereka berpendapat bahwa yang paling sahih, sanad yang paling sahih adalah dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya. Salim di sini maksudnya adalah Salim bin Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar. Jadi menurut Ishaq dan Ahmad, sanad yang paling sahih itu kalau melalui jalan Imam Zuhri dari Salim bin Abdullah dari bapaknya Abdullah bin Umar. Kalau yang kedua, Ibnu Sirin wa Abidah. Abidah al-Aslami an Ali. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa sanad hadis yang paling sahih adalah sanad yang diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin dari Abidah al-Aslami dari Ali. Qala ruwiya dhalika an Ibn al-Madini wal Fallas. Yang demikian diriwayatkan dari Ali Ibn al-Madini dan juga Al-Fallas. Ali Ibn al-Madini ini sahibnya Imam Ahmad. Seangkatan dengan Al-Imam Ahmad. Ya, Ali al-Madini dan juga Al-Fallas mengatakan bahwa sanad yang paling sahih itu kalau melalui Ibnu Sirin dari Abidah al-Aslami dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga mengatakan bahwa ashahul hasani, sanad yang paling sahih adalah, ya, sanad yang melalui Al-A'mash dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Abdullah. Abdullah, ya, kalau disebutkan Abdullah Secara mutlak itu maksudnya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Ya. Nanti kalau antum baca Sahih Al-Bukhari, terkadang dia disebut Abdullah, Abdillah. Ya. Nah, kalau disebutkan secara mutlak, maka maknanya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Namun perlu diperhatikan, ya, kalau rawinya itu adalah rawi Ahlul Makkah, maka Abdullah yang dimaksud adalah Abdullah ibn Abbas. Ya, Abdullah ibn Abbas. Karena Abdullah ibn Abbas ini beliau menyampaikan hadis, banyak menyampaikan hadis di Makkah. Ya. Kalau misalnya An Abdillah, kemudian yang meriwayatkan hadis itu dari Ahlul Madinah, maka Abdullah yang dimaksud siapa? Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah ibn Umar. Baik. Al-Abadillah itu ada berapa? Ada 4 sahabat disebut sebagai Al-Abadillah. Mereka memiliki ciri-ciri yang sama. Pertama, usia yang masih muda. Kemudian yang kedua, mereka adalah sahabi ibn sahabi, sahabat putra sahabat. Kemudian yang ketiga dikenal dengan keilmuannya. 3 cirinya sama, 3 kemiripan. Pertama namanya Abdullah, kemudian mereka adalah sahabat Nabi, putra dari sahabat. Kemudian yang ketiga dikenal dengan keilmuannya. Keempat-empatnya bernama Abdullah, seangkatan. Ha, siapa? Dikri. Siapa akhi? Yang belum tahu. 4. Nah, Abdullah bin Mas'ud itu angkatan tua. Beliau Sahibul Badr. Ya, masuk Islam ketika masih di Mekah, senior, jadi enggak masuk. Dan bapaknya Mas'ud bukan sahabi. Abdullah bin Mas'ud dikeluarkan, ya, artinya bukan termasuk. Siapa? Abdullah bin Umar. Hasan, 1. Abdullah bin Abbas. 3. Abdullah bin Zubair. Abdullah ibn Zubair. Ar-Rabi' Abdullah ibn Amr ibn As. Abdullah ibn Amr ibn As. Ini adalah Al-Abadillah. Ini kaidah, ya. Misalnya antum baca literasi fikih, ya, qalahu Al-Abadillah. Ya, jangan kemudian seperti sebagai penerjemah diterjemahkan. Ini adalah pendapatnya, ya, Abadillah. Abadillah maksudnya nama orang. Abadillah itu artinya 4 orang Abdullah ini. Ya. Maka menurut Ibnu Ma'in, Yahya Ibnu Ma'in, ini juga seangkatan dengan Imam Ahmad, beliau berpendapat bahwa sanad yang paling sahih itu adalah sanadnya Al-A'mash dari Ibrahim At-Taimi. Kemudian, ya, Ibrahim At-Taimi dari Al-Qamah bin Waqqas. Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud. Ini menurut Yahya ibnu Ma'in. Kemudian yang keempat, klaim sanad yang paling sahih ini terdapat pada periwayatan Az-Zuhri. Ya. Az-Zuhri dari Ali bin Husain. An abihi dari bapaknya An Ali. Jadi wa ruwiya dzalika an Abi Bakar ibn Abi Syaibah. Menurut Al Imam Abu Bakar ibn Abi Syaibah, bahwa sanad yang paling sahih adalah sanad dari Az-Zuhri, periwayatan dari Zuhri dari Ali bin Husain dari bapaknya, yakni Husain bin Ali dari bapaknya Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kelima, Malikun An-Nafi' an Ibnu Umar. Masyaallah. Ya, ini sangat pendek, ya. Kemudian yang pendapat yang lain, pendapat yang kelima, bahwa sanad yang paling sahih asal asanin adalah periwayatan dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Ruwiya dzalika 'anil Bukhari, diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari. Baik. Jadi ini apa? pendapat-pendapat para a'immah tentang sanad yang paling sahih. Masing-masing imam berijtihad, menurut mereka inilah sanad yang paling sahih. Sehingga yang lebih utama, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Dr. Mahmud Tahan, bahwa klaim tersebut tidak dimutlakkan. Jadi dikatakan, sanad ini sanad yang sahih menurut Imam Fulan. Sanad ini sanad yang paling sahih menurut Imam Allah. Jadi tidak dimutlakkan bahwa inilah sanad yang paling sahih. Tapi jam berapa sekarang? Masih berapa menit lagi? 10 menit lagi ada takriban. Baik, takifillah huna. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan penulisan kitab-kitab sahih. Ya, ma huwa awwalul musannaf fi sahih mujarrad. Apa kitab yang pertama kali ditulis yang mengumpulkan hanya hadis-hadis yang sahih? Ya, yang pertama adalah sahih Al-Bukhari. Siapa nama Imam Bukhari? Hafidhum Arba'in An-Nawawi ya? Dakara An-Nawawi Ismul Bukhari fi hadithil awal. Ya, mada qal haddathahu al-imamain ruwahu al-imamain al-muhadithain fi sahihihima. Tama beliau menyebutkan nama al-imam al-Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badisbah Al-Bukhari Al-Jufi Al-Bukhari irama al-imam imam Al-Bukhari. Ya, Abdullah itu tahu ini ya. Ada cerita lucu di Barakallahu Fik. Di YouTube itu ada seorang yang mengaku sebagai mufti Australia. Masya Allah. Dia namanya sekarang ya, orang bisa siaran, bikin siaran upload ke YouTube seolah-olah dia seorang ulama besar ya. Jadi dia bikin video di YouTube, kemudian mengkritik Imam Bukhari. Kemudian dia bawakan Imam Bukhari ini di depan interviewnya itu, ya orang yang menginterview. Kemudian hadal kitab, kata dia, lucu orangnya. Hadal kitab ya, mu'allifuhu Jum'ah, mu'allifuhu Jum'ah Muhammad bin Ismail al Bukhari. Ya, dia tu gak bisa baca. Ya, jadi kitab itu ditulis itu Jama'ahu. Jadi hadis-hadis dalam kitab ini dikumpulkan oleh Muhammad bin Ismail ya Al-Bukhari, tapi dia baca jama'ah, dibaca Jum'ah. Kata dia, ini yang menulis kitab ini namanya Jum'at. Makanya saya ini sampai ketawa, beliau sampai ketika menyampaikan itu sampai tertawa. Waktu saya pertama kali melihat saya ini tertawa itu ya. Beliau menutupkan imamah beliau. Beda kelihatan ketawa aja enggak murah. Ya makanya perlu tahu. Kalau mau jadi mufti ya paling tidak tahu lah nama Imam Bukhari itu siapa ya. Taim lagi bilangnya. Ya, insyaallah besok kita bahas tentang Sahih Al-Bukhari dan kitab-kitab awal yang ditulis dalam hari sahih insyaallah. Baik ya, mudah-mudahan antum bisa istiqomah ya, ini masyaallah. Ana sendiri senang kalau baca mustalah itu ya. Baca mustalah. Kenapa? Karena banyak kita lewati nama-nama para ulama hadis. Baik, nanti bilangna subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.